Para ikhwah yang di luar, tolong cepat masuk ke masjid. Para ikhwah yang di luar, tolong masuk ke masjid. Kita insyaAllah ta'ala akan bacakan beberapa pertanyaan kepada Syekhuna Adil Mansur, dan kita harapkan jawaban beliau yang insyaAllah ta'ala merupakan ziyadatan, menambah kepada keilmuan kita. Maka oleh karena itu, kepada ikhwah yang masih di luar, tolong masuk ke dalam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب. مقدمة شوية. الحمد لله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحن الآن بعد صلاة العشاء ليلة الجمعة 9 من شهر ربيع الأول لعام 35 و400 ألف، وقبل البدء بالإجابة على الأسئلة، أنبه إلى أمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para ikhwas rahimakum Allah. Walhamdulillah, setelah beliau bertahmid dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada malam ini, Yaumul Khamis, hari Kamis, Lailatul Jum'ah, hari Kamis, malam Jum'at, tanggal 9 Rabiul Awal tahun 1435 Hijrah, maka di sini kita akan menjelaskan atau membacakan sebagian pertanyaan kepada beliau, soal dan jawab. Dan sebelumnya beliau ingin memberikan tambih, peringatan kepada kita seluruhnya. Fadhlus. Al-awwal yaqulu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. Yang pertama adalah belum bacakan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. Tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Wa ana abda bi nafsi fa ashkuru Allah awwalan wa akhira. Dan saya memulai diri saya sendiri, kata beliau, dan saya bersyukur kepada Allah pertama sekali. Thumma ashkur kull man sa'a fi hadhihi liqa'at. Kemudian saya bersyukur, berterima kasih kepada setiap siapapun yang mengusahakan untuk terjadinya pertemuan ini. Wa ala ra'si haula Syekh Al-Ustaz Abu Al-Munzir wa Syekh Muhammad Wildan wa kadzalik jami' ikhwanihim. Dan yang pertama adalah saya pribadi, yaitu Abu Mundir, dan kemudian Ustaz Muhammad Wildan, dan kepada kita keseluruhannya insyaallah taala. Kadzalik ashkur akhi Aba Muawiyah imam hadha al masjid wal qaim ala hadha al markaz wa ikhwana. Dan kemudian juga kepada saudara kita yaitu Abu Muawiyah, Ustaz Ali Ismah, sebagai imam di masjid ini, dan kemudian ikhwan-ikhwan yang bekerja sama dengan beliau. وأشكركم أنتم جميع الإخوة والأخوات على حضورهم وعلى صبرهم. Dan juga saya berterima kasih kepada antum sekalian secara keseluruhannya, baik dan para ikhwan dan akhwat yang telah menghadiri majlis ini dan sabar di dalam duduk di majlis ini. Wa inna min haqqil mu'allimina 'alaina. Wa inna min haqqil mu'allimina 'alaina. Sesungguhnya di antara hak-hak orang yang mengajar kita, an nashkurahum. Hendaklah kita bersyukur kepadanya. Wa nad'u lahum. Kita berterima kasih kepadanya dan mendoakan kebajikan bagi dia. Wa nadhub wa nudafi' an a'radihim bil haqq duna ta'assub. Dan kita membela kehormatan dia bukan didasarkan kepada fanatik. Fa rahmatullahi 'ala man mata min ulama'ina wa mu'allimina. Semoga Allah merahmati para ulama kita yang sudah meninggal dan para pengajar kita. Wa nas'aluhu an yubarika wa yahfaz fi man baqiya minhum. Dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah menjaga yang masih hidup di antara mereka tersebut. Wa antum 'alaykum an tashkuru asatidatakum fi hadhihi al-bilad. Dan kalian hendaklah berterima kasih kepada guru-guru kalian yang ada di negeri ini. Wa an tad'u lahum. Dan hendaklah kalian mendoakan kebajikan atas bagi mereka. Wa tasbiru 'alaihim. Dan sabar kepada mereka. Wa tunasiruhum fid da'wa ila sunnah. Dan hendaklah kalian menolong mereka di dalam menjalankan dakwah kepada sunnah. Wa antum insyaallah kadzalik walakin ziyadatu ta'kid. Dan kalian juga kita berterima kasih kepada kalian sebagai bentuk tambahan penegasan. Al-amr ath-thani anna hadhihi ziyarah mukhtasarah wa insyaallah tatba'uha ziyaratun atwal. Dan ini merupakan ziarah yang kedua adalah ini merupakan ziarah yang singkat. Dan insyaallah taala akan menyusul ziarah-ziarah yang selanjutnya insyaallah taala. Al-amr ats-tsalits. Dan perkara yang ketiga, qad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min katsirin min at-tawa'if. Perkara ketiga adalah sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dan mewanti-wanti kita daripada kelompok-kelompok dan golongan yang sangat banyak. Wa qad dzakarna ba'd ma ta'allaqa bil khawarij. Dan sungguh kita telah menyebutkan sebagian daripada perkara tersebut yang berhubungan tentang masalah khawarij. Wa illa faqad hadzara min ghairihim. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dan mewanti-wanti kita daripada yang selainnya. Mithlu tahdhirihi sallallahu alaihi wasallam min alladhina yu'riduna 'anil sunnah. Seperti peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang berpaling daripada sunnah. Kama fi hadis Rafi' ibn kama fi hadis Rifa'ah ibn Rafi'. Sebagaimana dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu wa hadis al-Miqdad atau al-Miqdam. Dan hadis Miqdam atau al-Miqdam, ana ashuk fi al-an lastu mutaakkidan. Naam, saya agak ragu sedikit, tidak mutaakkid. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alla ahadakum yakunu muttaki'an ala arikatih. Semoga kalian adalah salah seorang kalian muttaki'an bertenggian di sisi pinggangnya. Syab'anan. Syab'anan dalam keadaan kenyang. Ada miqdam mak dikarib. Miqdam mana? Ya'tihi al-amru min amri. Kemudian datang suatu perintah dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma amartu bihi. Daripada apa-apa yang saya perintahkan dengannya. أو نهيت عنه atau yang selarang daripadanya. فيقول لا kemudian dia mengatakan tidak kata dia. عندنا القرآن كتاب الله di sisi kami ada Al-Quran kitab Allah. فما وجدنا فيه من حلال حللنا apa-apa yang kami dapatkan di dalam Al-Quran tersebut daripada bentuk penghalalan kami halalkan dia. وما وجدنا فيه من حرام حرمناه dan apa-apa yang kami dapatkan dalam bentuk pengharaman kami haramkan dia. ألا وإني أوتيت القرآن dan ketahuilah bahwasanya saya telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran ومثله معه dan semisalnya bersama Al-Quran tersebut يعني السنة yang dimaksud sini adalah sunnah. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ketahuilah sesungguhnya yang telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan apa diharamkan oleh Allah azza wajalla. فهذا اخبار منه صلى الله عليه وسلم dan ini merupakan khabar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam بان ناسا سياتون من بعده بان رجالا سيأتون karena sesungguhnya ada manusia-manusia yang akan datang setelah itu يدعون أنهم يتمسكون بالقرآن yang dimana mereka-mereka tersebut mendakwakan iddia mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran ويتركون السنة dan mereka meninggalkan sunnah Rasulullah SAW إما يتركونها كلها إما dia meninggalkan secara keseluruhannya أو يتركون أكثرها كما يزعمون أنها أخبار آحاد atau meninggalkan kebanyakannya sebagaimana mereka menganggap atau mendakwakan adalah karena khabar ahad. وهذه الدعوة قديمة وجديدة dan ini adalah merupakan dakwah yang telah dari dahulu dan juga sekarang. وهذا من الفتنة العظيمة في الدين dan ini juga merupakan fitnah yang sangat besar di dalam agama ini. وبدأت تنتشر في شرق آسيا كلها صح dan mulai menyebar di janub syarq di Asia Tenggara ini secara keseluruhannya الهند و سري لانكا باكستان واندونيسيا dan di Hindia Sri Lanka termasuk negeri kita ini وهذا قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti daripada yang demikian فالواجب أن نقبل السنة كلها. maka diwajibkan bagi kita hendaklah kita menerima sunnah secara keseluruhannya. إذا صح الحديث. apabila itu hadis sahih. ونفهم بالسنة القرآن. dan kita memahami Al-Quran dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بالقرآن من غيره. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang lebih berilmu. dari tentang Al-Quran daripada selainnya. لِأَنَّهُ عَلَيْهِ أُنْزِلْ karena Al-Quran dan Sunnah diturunkan atas beliau sallallahu alaihi wasallam. وَالْآنْ إِنْشَاءَ اللَّهَ نَتَّجَهِ إِنَ الْأَسْئِلَ dan sekarang kita mencukupi dan kita masuk ke dalam pertanyaan. الْفَضَلَّةِ شَيْخَنَا شَعَادِ الْمَنْصُورُ قَالَ السَّائِلُ الأحد عند نظر إذا ولد له ولد سيذبح ثلاث شات إذا ولد له ولد سيذبح ثلاث شات لكن إذا ولد له بنت هل هو سيذبح أربع شات جمعا يعني أحتاج أن أفهم من السائل نذر أعد له باللغة أحتاج أن أفهم أنا أقرأ صلاولا لأندونيسيا أقرأ أولا في أندونيسيا saya bernazar jika saya diberikan keturunan saya akan memotong 3 ekor kambing jika anak yang diberi perempuan, apakah saya memotong 4 ekor kambing? Terjemah Syekhana, ana nazartu idza wulida li walad. Baik. Walad yani dzakar, dzakar. Ghair untha, ghair bint, ولا ولد يعني مولود. Al-muhim mawlud. Idza wulida lahu mawlud. Aina sahibu as-su'al? Sahibu as-su'al man? Siapa ni? La mana? Tafadhal. Tanya aja siapa, ulang pertanyaan. Okey. Idza wulida lahu, is'alhu wala. Idza wulida lahu walad aw dzakar yaqsid. Apa yang dibilang maksud? Sekarang antum bernazar, antum sekarang bernazar. Nazar antum kalau dilahirkan satu anak, laki atau perempuan? Yang mau lahir perempuan ya. Nah, kalau dilahirkan perempuan, kalau dilahirkan anak perempuan. Apa saya bayar 4 ekor kambing? Habis soal. Aduh, masya Allah. Nah, sekarang gini, antum bernazar. Di sini kalau saya diberikan keturunan, kan gitu, saya memotong. Tapi kalau saya diberi anak perempuan, saya motong 4 ekor kambing. Itu apa nih? Alakah soal antum tidak jelas. Sekarang antum bernazar, kalau dilahirkan, lahir pada antum anak keturunan, antum motong 3 ekor kambing. Tapi kalau diberikan anak perempuan, antum motong 4 ekor kambing. Tidak apa, tidak dapat gak kami maksudnya apa masalahnya? Antum akikah atau apa? Oh, hadza syukur. Ah, soal dzakir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu masya Allah. Idza wulida lahu maulud. Idza wulida lahu maulud. Yanzar sayadbah 3 syat. Fahimtum? Eh. Thumma idza wulida lahu bint, hal saya dzbah 4 syat, واحده للعقيقه وثلاثه للنذر. نعم نعم. اذا كان يقصد بالمولود يعني اي مولود, اي مولود جيد. النذر 3, اي هذه واجب مستقل. نعم. وواحده واحده للعقيقه. النذر 3, واحده عقيقه. بارك الله, 4 اشياء ان شاء الله. كافينا هذا الشيء. كيف نجاوب شيء؟ خلص قل له عليه 4, 3 عن النذر وواحدة عن شيء. صح. إلا إذا نذر 3 مع العقيقة. نعم. هل نوى 3 مع العقيقة؟ لا, اللي هو ما نذر مع خلص العقيقة. خلص, إذا 3 نذر وواحدة عن. جدي جوابنya, جوابن شيء. أنتم memotong 3 ekor sebagai nazar, 1 ekor akikah. Kalau itu anak perempuan. إذا كان ولد 3 للعقيقة واثنين للنذر. لا, اثنين للعقيقة وثلاثة للنذر. فاهم لا إذا؟ يعني كلو أنا لك لكي, أنا لك لكي دي عقيقة 2, kemudian نذر 3, 5 ekor kenyang nih kita ini. قلو أنا سو, قلو سو أجل السفر أنا. يبيع أنا السفر. قلو أنا سو أجل السفر. يا شيخ ما نك سفر دي, duduk sini ya kakak kami. سؤال عليه خلاص. إذا كان الإنسان لا يستطيع الوفاء بالنذر, ما عنده مال, كمل. إيه تفضل. إذا كان لا يستطيع, ليس عنده مال للشياء, ماذا يصنع؟ Kalau sekarang misalnya dia tidak mempunyai harta untuk memotong syiah dari kambing tadi, apa yang harus dilakukan oleh dia? Dia enggak punya duit, apa yang dilakukan oleh dia? Idza ajaz tamaman, kalau dia seandainya lemah, betul-betul lemah, enggak ada sama sekali. Tafadhal. Fa innahu yakaffiru kaffarata yamin, dan dia mencukupi kafaratul yamin, bayar sumpah saja. Idam قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sahih Muslim, كفارة اليمين, كفارة النذر, كفارة النذر كفارة اليمين. Artinya denda denda nazar sama dengan denda sumpah. وهذا يشمل اثنين. dan ini meliputi keduanya. Man nadhara ma'siyatan la yajuzu lahu al-wafa. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan satu maksiat, maka tidak dibolehkan baginya menunaikan nazar. Mithl nadhara an yaf'ala al-maulid an-nabawi. Misalnya dia bernazar untuk melakukan ihtifal peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tab. Kemudian dia tobat. Qabla al-maulid. Sebelum maulid, sebelum hari maulidnya. Aw nadhara an yahliqa lihyatahu. Atau dia bernazar ingin memotong jenggotnya. Apa ada orang gitu? Aw ghair dzalik, la yajuz an yafi bin nadhar. Atau selainnya, maka yang seperti ini tidak dibolehkan baginya untuk menunaikan nazarnya. Wa alai kafarat yamin. Dan wajib baginya untuk menunaikan kafarah yamin. Ats-tsani an yanzira syai'an jaizan tsumma ya'jaz anhu. Kemudian yang kedua, dia bernazar sesuatu syai'an. Yani ibadatan. Bernazar sesuatu berbentuk ibadah yang dia syariatkan, tetapi dia tidak mampu, lemah dia. فهذا يكفر كفارة يمين. Dan ini juga hendaklah dia bayarkan kafaratul yamin. Alhamdulillah. Soal tanya syekhana. Yani ummuhu fi hayatiha yani indahu niyah li'aqiqah nafsiha li'aqqa nafsaha thumma qabla wafa'il aqiqah hadhihi tufiya fadu syekhah tufiya wa madha ya'mal al-walad al-walad madha ya'mal alladhi fahimtuhu min as-su'al hakadha utabi' alladhi fahimtuhu min as-su'al dan yang saya paham daripada pertanyaan ini adalah anna ummuhu aradat an tadhbaha an nafsiha aqiqah, bahwa ibunya ingin menyembelih untuk dirinya satu aqiqah, syatan wahidah, satu kambing, walakin matat, akan tapi ibunya meninggal, qabla an tadhbaha hadhihi al-aqiqah, sebelum dia menyembelih aqiqah ini. Al-jawab, jawabannya, yajib alaihim an yadhbahu hadhihi al-aqiqah min mirathiha in wujid, wajib bagi anak untuk menunaikan akikah tersebut daripada warisan ibunya. Faham kan? Wadah insyaAllah. Atau warisannya. Baik, contoh. Wadah. Soal thalith. Iza lam tetruk malan. Apabila dia tidak meninggalkan harta sama sekali. Mirathan. Sebagai warisan. Fa innal ibna min birrihi bi ummih. Sesungguhnya. Dari bentuk berbaktinya anaknya kepada ibunya. An yadhbaha hadhihi syat. Hendaklah dia sembelih satu ekor kambing. Naam. Wa hadha 'ala as-sahih. Dan ini yang sahih. Min qawlayi al-ulama. Daripada dua perkataan para ulama. Anna al-insan al-kabir. Bahwasanya seorang manusia yang tua. Idza kana waliduhu lam ya'uq anhu. Apabila orang tuanya belum akikahkan dia. Falahu an ya'uq an nafsihi. Hendaklah dia mengakikahkan tentang dirinya. Hal minkum kathir lam ya'uq anhum aba'uhum? Kalian rata-rata mungkin tidak diakikahkan orang tua kan? Ada mungkin jami'ah sih kan? Kullu nahari. Apa kalian boleh? Ada nafsi. Betul. Lianna min ahli al-ilm. Ana qultu 'ala as-sahih min al-qawlayn. Naam. Ini yang lebih sahih di antara dua pandangan. Li'anna min ahli al-'ilm, karena di antara para ulama, man yaqul idza lam ya'uq 'anhu waliduhu falaysa 'alayhi syai'. Di antara para ulama juga mengatakan barang siapa yang belum diakikahkan orang tuanya, tidak ada kewajiban bagi satu pun. Wal qawl al-awwal adhhar insyaallah. Dan pandangan pertama ini yang lebih sahih, yaitu mengakikahkan dirinya. Ya'uq nafsiha ya. Insyaallah. Insyaallah. Fi syekh soal mal faidatu min ayyahris al madinah malakan karena بعض الناس قالوا لماذا ملكان هل ملك هل ملكان يعني لماذا ملكان لماذا هل ملك واحد فقط طيب. لا يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذه الأحاديث لما خبرنا kepada kita hadis-hadis yang mulia ini وصاحب السنة يسلم لها dan orang yang betul-betul ahlu sunnah dia menerima hadis tersebut ولا يعترض عليها dan tidak boleh baginya untuk menentangnya بلما ولماذا وكيف dengan kata-kata kenapa bagaimana atau kenapa demikian gitu Rabbana sami'na wa ata'na kepada Rabb kita kita dengar katakan Rabbana ya Rabb kami kami dengarkan dan kami taati thaniyan yang kedua qad marra ma'akum fil ahadith telah lewat bersama kalian hadis-hadis anna laha sab'at abwab bahwasanya Madinah pada masa itu memiliki 7 pintu ala kulli bab malakan di setiap pintu ada 2 orang malaikat bi aydihim as-suyuf muslata dan di tangan mereka masing-masing ada pedang yang terhunus nu'minu bihadha 'ala al-haqiqah dan kita mengimani ini betul-betul sebenarnya wal malaikah jundullah dan para malaikat adalah bala tentara Allah azza wajalla ad-dajjal aduwullah dan dajjal adalah musuh Allah tabaraka wa ta'ala wa ma'ahu asy-syayatin dan bersamanya ada syaitan wallahu yahrusu al-madina bijundihi bima yasha dan Allah memelihara Madinah dengan bala tenteranya dengan apa yang diinginkan oleh dia. Nah. Yani as-su'al ats-tsalits as-su'al ar-rabi' mal maqsud min min ma'il musta'mal. Ma? Min al-ma'il musta'mal. Ma al-ma' mal maqsud bil ma'il musta'mal. Eh. Al-maqsud bil ma'il musta'mal yang dimaksud dengan air musta'mal ma yabqa min atharil wudu apa-apa yang tersisa daripada sisa-sisa berwudu fa hadha huwa al-ma'ul musta'mal ini yang dikatakan air sisa air gitu air yang digunakan was sahih min qawli al-ulama dan yang sahih di antara dua pandangan ulama annahu tahirun mutahhir bahwa dia adalah air yang suci dan mensucikan ويجوز الوضوء منه dan dibolehkan kita berwudu daripada air musta'mal. وهذه أدلتها في كتب الفقه إن شاء الله. Dan ini dalil-dalilnya di dalam berbagai kitab fikih yang dikarang oleh para ulama. Soal khamis. Hal kunut subah min fi'l an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajib tibahu. Kunut al-fajr al-mudawama. على قنوت الفجر كل يوم قنوت صلاة subuh yang terus menerus قنوت subuh yang terus menerus ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم itu bukan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala Abi Bakar wala Abi Bakar wala Umar tidak Umar wala Uthman tidak Uthman wala Ali dan bukan juga Ali radhiyallahu anhu إنما الرسول صلى الله عليه وسلم hanya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam qanata fi jami'i shalawat beliau berkunut di seluruh salat yang ada awal fajr wal maghrib pertama fajar dan maghrib عند نزول الكواء النازله الشديده على المسلمين ketika kaum muslimin ditimpa oleh musibah kama qanata ala ri'lin wa dhakwan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kunut kepada ri'lin wa dhakwan syahran kamilan satu bulan penuh yad'u alaihim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan atas mereka qatalu 70 min qurra'i sahabah yang di mana mereka telah membunuh 70 orang daripada penghafal-penghafal Al-Qur'an di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam amma hadis ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqa al-haya adapun hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus berkunut di waktu salat fajar subuh sampai beliau meninggal dunia fa huwa haditsun dha'if dan dia adalah hadis yang lemah la yashih an Anas radhiyallahu an dan tidak sahih riwayat tersebut daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa hunaka min a'immatina kal imam asy-syafi'i dan di antaranya ada di antara para ulama kita seperti Imam Syafi'i man dhahaba ila istihbab hadha al-qunut dan di antara orang yang berpandangan bolehnya berkunut di waktu fajar wa huwa qad qala lana mualliman dan dia telah mengatakan kepada kita sebagai bentuk pengajaran. Idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Apabila benar itu hadis, itulah mazhab saya. Wa qal, dan berkata Imam Syafi'i, idza qultu qawlan khalafa hadits Rasulillah. Apabila saya mengatakan suatu pendapat dan pandangan yang menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian ambillah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warmu biqauli 'ardhal ha'it, dan campakkan perkataan tersebut ke dinding. Radhiyallahu anhu wa rahimah. Semoga Allah meridhai mereka seluruhnya dan para ulama. Huwa imamun nasirun lis-sunnah, dan beliau adalah imam yang menolong terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qami'un lil bid'ah, dan beliau adalah penghancur bid'ah. Lakin idza ji'ta ila masjidin, akan tetapi apabila kamu pergi dan datang ke suatu masjid, wa imamuhu yaqnut al-fajr, dan imamnya kunut waktu fajar, fa anta tusalli khalfah, dan kamu salat di belakangnya, thumma min ulama'ina man qala tutabi'uhu wa tarfa' yadayk, kemudian di antara ulama kita ada mengatakan kamu ikuti dia dan mengangkat-angkat tangan kamu, kama qalahu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn Al-Qayyim wa Ibn Baz, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim dan Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Wa minhum man qala la innama yutaba' bil ma'ruf, dan di antara mereka mengatakan tidak boleh, hanya yang diikuti perkara yang ma'ruf. Fa tusalli khalfahu wa la tarfa', dan kamu salat di belakangnya, jangan kamu angkat tangan. Wa hadha ikhtiyar jama'a minhum Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, dan ini yang dipilih oleh orang tua kita Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Fala takun hadhihi al-mas'ala, mungkin luang li shwaya ana wa'arif syabab annakum min yani min tilmidh Syekh Muqbil kadhalik hatta ya'rifunahum. Jadi beliau ni syabab rahimahullah ta'ala, khair rahmatullah, beliau juga salah seorang murid dari Syekh Muqbil yang awal. Paham itu? Murid Syekh Muqbil yang awal. Awali minal awalin beliau, alhamdulillah. Allah musta'an. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Iyyakum insyaallah. Tayyib. Fala idza ji'tum tad'una ghayrakum ila as-sunnah, apabila kalian pergi tad'una ghayrakum ila as-sunnah, apabila kamu datang memanggil selain kalian kepada sunnah, wa hum ya'maluna bihadhihi bihadzal qunut tab'an li Imam Asy-Syafi'i, dan sementara mereka mengamalkan kunut ini sebagai bentuk ittiba' mereka kepada Imam Syafi'i, fala yakun hadha sabab as-sidam fil masajid, dan jangan kunut tersebut penyebab sebagai terjadinya perseteruan atau perkelahian di masjid. Ibda'u bid'a'wa ila tauhid was-sunnah, dan kalian mulai dakwah tersebut dengan tauhid dan sunnah. Wa bayyinu lin-nas birifq, dan terangkan kepada manusia dengan lemah lembut. Wafakakum Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kalian. Nah, asalul sadis, hal dajjal, mewujudul an. Hal dajjal mewujudul an. Jaa fi hadis Abi Ruqayyah, datang satu hadis dari jalan Abi Ruqayyah radhiyallahu anhu. Tamim ibn Aus ad-Dari. Tamim ad-Dari fi sahih Muslim. Tamim ad-Dari dalam sahih Muslim. Ma yadullu ala hadha, yang menunjukkan kepada kita tentang adanya dajjal. Wa annahu mawjudun wa muqayyadun, dan dia ada sekarang ini dan diikat. Fa idza jaa waqtuhu adzina Allah bi khurujih, kalau sudah datang waktunya Allah tabaraka wa taala mengizinkan kepada dia untuk keluar. Kama anna Ya'juj wa Ma'juj mawjudan al-an, sebagaimana Ya'juj mawjudun, sebagaimana juga Ya'juj wa Ma'juj juga di hari ini sudah ada. Fa idza adzina Allah bi khurujihim kharaju, apabila Allah tabaraka wa taala sudah mengizinkan kepada mereka untuk keluar, maka keluar. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah tabaraka wa taala ala kulli syai'in qadir. Nah, asalul sabi' syekhana, fa masihul huda alaihi salam hayyun fis sama', dan al-masihul huda Maryam ibnu Maryam itu Nabi Isa, beliau sekarang hidup di langit. Fa idza jaa al-waqtu alladhi aradahu Allah anzalahu min as-sama'. Kalau sudah mengizinkan kepada beliau dan datang waktunya, maka Allah tabaraka wa taala akan menurunkan beliau dari langit. Wa masihud dalalah ad-dajjal mawjudun fil ard, dan masihud dalalah itu dajjal ada di permukaan bumi. والذي يقتله عيسى بن مريم. Dan yang akan membunuh Dajjal adalah Isa bin Maryam. عند باب لد في فلسطين. Di bab, di pintu Lud di Palestine. نعم. Selesai dengan Syekhana. Ish ra'yukum an Alibaba hadha fi fil Hind. Alibaba fil Hind. Sami'tu ismahu. Sami'tu Syekh. Alibaba ولا Alibaba. ما سمعت Syekh. لا. ما تعرفه. لا. يدعي انه الدجال هذا يدعي انه الدجال دجال دجال dia dia kalau mendakwakan dirinya dajjal dajjal dia الدجال لا يقول انا الدجال بل يقول انا ربكم. Dajjal mengatakan, dia tidak pernah mengatakan saya dajjal, tapi dia katakan saya rob sekalian rob sekalian cipta kalian, beda kan. Allahu akbar. Nah, bad السؤال الثامن هل يجوز لنا أن نتكلم عن أناس بن شيخ عن أناس الآن الموظفين الموظفين في الحكومة يعني يعمل نحن نسمي في بلادنا كروبسي كروبسي هذا سرقة يعني الخداع في الموظف. تكلم في المنبر وتكلم في مكان ما وفي عن مسؤول يعني وزير أو أمير هو الموظفين في الحكومة يعني موظفين عنده منصب طيب لكن يأخذ الأموال الحكومة يعني هذا. إن صح ماذا تستفيد إذا تكلمت عليه في المجالس؟ kalau seandainya benar pekerjaannya وماذا تريد؟ شوي kalau seandainya benar pekerjaannya apa yang kita ambil faedah daripada membicarakannya? Ma hiya thamara? Apa buahnya? In istata'ta an tansahahu? Kalau kamu sanggup, kamu nasihati dia. Aw tansah al-mas'ul anhu? Atau kamu menasihati orang yang bertanggung jawab tentang dia. Wa 'indaka al-adilla wal barahin wal hujaj? Dan kalau ada di sisi kamu dalil-dalil dan hujah dan penjelasan-penjelasan. La mujarrad isha'at, bukan sekadar isu. Wa kalam al-majalis, atau pembicaraan-pembicaraan di majelis-majelis. Hadha alladhi yufid an-nas, ini yang akan bermanfaat kepada manusia. Amma al-kalam 'alayhi fil majalis, adapun pembicaraan-pembicaraan di majelis-majelis tentang dia. La fa'idata min, tidak ada faedah bagi darinya. Illa anna an-nufus tata'awwad, cuma kadang-kadang jiwa kita itu menjadi terbiasa. Antan kuda manhu a'la minhu, yaitu adalah menyalahkan orang yang lebih tinggi daripadanya. Hatta tasil ila ra'is ad-daulah, sehingga sampai kepada pimpinan negara itu sendiri. Walakin hadzal muwazzaf, akan tapi pegawai ini, hissat tamrin, hanya modelnya untuk latihan. Sebagai latihan sampai kata. Barakallahu fiik. Naam. Allah musta'an. السائل قال يعني أنا أسألكم الشيخنا يعني لعل الله يحفظكم إن شاء الله تعالى. إيه سيا يا شيخ سيا tanya يا شيخ semoga Allah menjagamu dan mempertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Telaga Kautsar, amin. Pertanyaan saya sebagai berikut. Bagaimana pemerintah telah menganjurkan kita untuk ikut pemilu, apa yang harus kita lakukan? Sa'il qala Syekh, awalan yani yas'alukum wa sallallahu ta'ala Allah yahfadukum wa nas'alullah an nalqa jami'an fi hawdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amin. Thumma يعني الحكومة رئيس الحكومة يحث المجتمع الاندونيسيين للاشتراك في الانتخابات. هذا سيكون ممكن بعد رغم بلا لقي هذا عندكم طلبة شهور. هذا عندكم العلماء الكبار ولا تكمل إلى السؤال من هذا النوع. هذا عندكم العلماء الكبار ارفعوا إليهم أسئلتكم وعندكم هنا الأساتذة والمدرسون يبينون لكم هذا إن شاء الله. Sekalian ada ulama-ulama besar yang bisa kita angkat pertanyaan kepada beliau, dan juga di sekalian ada ustaz-ustaz yang mengajar kalian mungkin bisa menjelaskan ini kepada kalian. Wa nahnu 'ala al-'umum nubayyin lin-nas anna hadhihi al-mabadi' kullaha ja'at min al-gharb. Dan kita secara umum menjelaskan kepada manusia bahwasanya ajaran-ajaran intikhabat tersebut datang daripada barat. Laysa faqat al-intikhabat. Hadhihi al-mabadi'. Mabadi' artinya ajaran-ajaran dasar seperti tersebut datang daripada barat. Syukur. Yani laysa al-intikhabat fahasb. Intikhabat juz' min mabadi' kamilah ad-demokratiyah, al-hurriyah, al-'adalah, al-musawat, تبادل السلطة الانتخاب مظاهرات إضرابات. Mabadi itu bukan hanya intikhabat, tapi juga ajaran-ajaran lain yang terkandung di dalamnya seperti demokrasi. الديمقراطية لها معيار. Demokrasi juga ada معيار, ada timbangan acuan. وهو القلة والكثرة. Yaitu timbangannya adalah sedikit dan banyak. وهذا معيار غير صحيح. Ini timbangan dan acuan yang tidak sahih. والديمقراطية لها أدوات. Dan demokrasi juga ada alat-alatnya. يدخلونها في مسمى الحرية. Dan mereka namakan, masukkan dalamnya dengan penamaan kebebasan. حرية الكلمة. Bebas berbicara. يتكلم بما يشاء. Dia berbicara apa yang diinginkan oleh dia. لا يحاسب ولا يعاقب. Dan dia tidak memperhitungkan dan tidak diikop. ومن ذلك حرية التظاهر. مظاهرات. Dan kemudian kebebasan untuk berdemonstrasi. ومن وسائل تحقيق ذلك الانتخابات. Dan dia merupakan wasilah-wasilah untuk melakukan pemilu tadi. ومن وسائل الديمقراطية للتعبير عن الرأي المظاهرات. Dan di antara wasilah-wasilah untuk تعبير عن الرأي, untuk mengungkapkan pendapat dan pandangan adalah demonstrasi. الإضرابات عن الأعمال. إضراب امتناع عن العمل. العصيان المدني غاندي. الامتناع عن العمل. Untuk melarang daripada amalan pekerjaan. عصيان مدني. Dan عصيان. يعني امتناع عن العمل. Melarang jiwanya untuk bekerja. Artinya apa namanya itu? نظرية غاندي. سويسه. يعني apa namanya? Mogok. Ayo mogok. Mogok makan, mogok kerja gitu kan. Khalas. Khalas. Gandhi. Jadi jamil Gandhi, ha? Hadi kullu adawat. Seluruhnya adalah alat-alat yang dipergunakan. La tuwafiq al-kitab was-sunnah. Dan tidak mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah. Amma ma yata'allaq bi baladikum fa 'indakum al-ikhwan. Dan apapun yang berhubungan dengan negara kita, tarfa'unaha ila al-mashayikh al-kibar, yarfa'una al-asatidha. As'ilatakum ila al-mashayikh al-kibar. Dan diangkat pertanyaan ini kepada masyai-masyai kita yang tua-tua, dan insyaallah taala kita akan nyampaikan nanti kepada mereka. Barakallah. Semoga Allah berkati kalian. Naam. Baqi syai akhir. Hadza ta'alam ya hadza kadzalik. Hadza al ta'amul ma'a as-sultan bayyanahu fil muhadhara. Sah. Afdal. La hadza al fi al yani qadhiyah yang syair fil aqidah ta'ala bil aqidah. Yani bagaimana kalau penguasa yang menghadiri di hari raya non muslim apakah telah masuk kepada kekufuran? Kaif yang an ahadur ru'asa qadur rais yahduru ihtifal al musyrikin a'yad al musyrikin hadar. Hadza nasihu, hadza la tas'al muftiyan anhu. Ini nasihati dia, dan jangan ditanya wala tas'al لأن الناس لا يأخذون حكما شرعيا من حضور حاكم. Karena manusia tidak mengambil hukum secara syar'i daripada hadirnya pemimpin tersebut. والحاكم المسلم. Dan seorang hakim yang muslim. إذا فعل ما لا يجوز. Apabila dia melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan. أو قال ما لا يجوز. Dan mengatakan sesuatu yang tidak dibolehkan. يجب على من علم أن يناصحه. Wajib bagi orang yang memilihnya untuk menasihatinya. Wajib an takuna nasihatuhu sirran. Dan wajib untuk menasihatinya secara rahasia. Laisa fi khutbah Jum'ah. Bukan di khutbah Jum'at. Wala fi jarida. Dan bukan di koran-koran. Wala fi qanat televisyon. Dan bukan di televisi-televisi. Wala idha'a. Dan bukan radio. Wala Twitter. Dan bukan Twitter. Wala WhatsApp. Bukan WhatsApp. ولا فيسبوك. Dan bukan Facebook. لأن هذه ليست نصيحة. Karena ini bukan berbentuk nasihat. هذا فضيحة وتهييج للناس على الحاكم المسلم. Dan ini merupakan bentuk pembebaran kesalahan dia dan memprovokasi kaum muslimin yang lain. إنما تذهب إليه أو تكتب إليه. Hanya saja kamu pergi kepadanya atau kamu tulis surat kepada dia. إذا لم يقبل منك. Apabila dia tidak menerima daripada engkau. أو لم تقدر أن تصل إليه. Atau kamu tidak mampu untuk sampai kepadanya. سقط عنك الأمر. Gugur kepada kamu kewajiban. وأديت الذي عليك. Dan kamu telah menunaikan apa diwajibkan atas kamu. وبرئ ذمتك عند الله. Dan kamu berlepas diri kepada Allah Azza wa Jalla. نعم. بالنسبة لي ما يتعلق جيد. واضح هذا الكلام؟ Jelas enggak pertanyaan beliau, jawaban beliau? تفصيل. خلاص واضح. الحمد لله. السؤال الساعة كم تقف؟ 9 ونص تقريبا. زين. ممكن تفضل. لا بس خذ شباب ان شاء الله منتو يعني فرحين بارك الله فيكم شاء الله بركك لنا. Apa sebab orang khawarij diperangi, apakah karena mereka mengkafirkan pemerintah atau lainnya? Mohon penjelasan. Soal limadha nuharibul khawarij, limadha yuharibul khawarij, hal li'annahum kafaru kafaru ulatul umur أو غيرها. طيب الجواب. Jawaban beliau adalah نحارب ونحذر من الخوارج. Kita memerangi dan kita mewanti-wanti daripada khawarij. اتباعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. Sebagai bentuk mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya صلى الله عليه وسلم. ففي الأحاديث الكثيرة. Dalam hadis yang banyak, hadzarana an-nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita daripadanya. Wa tamanna bi nafsihi law adrakahum laqatalahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berangan-angan atas diri beliau sendiri kalau beliau bertemu dengan khawarij beliau akan membunuhnya. Wa min madhhabihim, dan di antara mazhab khawarij, at-takfir bil kaba'ir wal ma'asi, dan mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan pelaku maksiat. سواء بدأوا من الشعب إلى الحاكم. Apakah dia mulai daripada apa namanya masyarakat kepada orang-orang masyarakat atau kepada pemerintah seterusnya. أو العكس بدأوا بتكفير الحاكم ثم كفروا الوزراء والجيش والشعب. Atau dia mulai daripada mengkafirkan pemerintah, kemudian mulai dekat turun kepada para menteri dan kemudian kepada penduduk. فهم شر, dan mereka adalah jelek. جاءوا من أسفل, datang mulai dari bawah. أو من فوق, atau dari atas. Jelek dari bawah atau dari atas mulainya. فيكفرون الشعوب, mereka mengkafirkan para penduduk tersebut. وعامة المسلمين, dan sebagian kejamaah seluruh kaum muslimin. وإذا خافوا أن يفتضح مذهبهم, apabila mereka khawatir mazhab mereka akan terbongkar. بدأوا بتكفير الحاكم, mulailah mereka mengkafirkan pemimpin duluan. لِأَنَّهُ لَا يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ, karena pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. وَلَا يَلْتَزِمُونَ مَنْهَجَ السَّلَفِ فِي حُكْمَ الْحَاكِمِ, dan tidak berkomitmen manhaj terhadap manhaj salaf dalam memutuskan keputusan. إِذَا تَرَكَ الْحُكْمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ, apabila dia meninggalkan berhukum terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. وَأَنَّهُ عَلَى التَّفْصِيلِ, dan kemudian mereka memulai dengan perincian. Idza istahalla dhalik wa ra'a anna hukm ghairillah ahsan, apabila dia seorang pemimpin itu menghalalkan berhukum selain hukum Allah azza wajal, au jahada hukm Allah aina wishwizun, idza istahalla au ra'a anna hukm ghairillah, apabila dia menganggap pemimpin tersebut menganggap halal hukum selain hukum Allah azza wajal, atau dia menganggap hukum selain hukum Allah azza wajalla afdal, au jahada hukum Allah wa kadzdzaba bih, atau dia mengingkari hukum Allah azza wajalla dan menentangnya. Fa hadha alladhi yakfur kufran akbar, dan orang seperti ini atau pemimpin seperti ini adalah katakan kafir kufuran yang besar. Amma idza hakam wa aqidatuhu thabita, adapun kalau di sananya dia berhukum menghukum suatu perkara sementara akidahnya benar, lisyahwah aw lidunya, karena kepentingan syahwat atau kepentingan dunia. فهذا كفر أصغر لا يخرج من الإسلام. Dan ini adalah kufur yang kecil yang tidak mengeluarkan diri dari Islam. قال ابن عباس وتلاميذته طاووس وعكرمة وغيرهم. Dan berkata Ibn Abbas dan para muridnya seperti Tawus dan Ikrimah dan selain pada mereka. قال ابن تيمية وتابعهم أحمد وعامة أهل السنة كل أهل السنة. Dan berkata Imam Ibn Taymiyah mengikuti kepada Imam Ahmad dan seluruh Ahlus Sunnah. قالوا في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Mereka mengatakan menafsirkan perkataan Allah Tabaraka wa Taala, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla maka mereka adalah orang yang kafir. Qalu kufur duna kufur la yukhrij min al-islam min al-millah. Mereka menafsirkan ini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan daripada Islam itu sendiri. Warji'u ila tafsir Ibn Jarir. Dan kembali kalian merujuk kepada tafsir Ibn Jarir. Imamul kutub fi tafsir. Imam para mufassirin. Rahimahullah. رحمه الله تعالى. فهؤلاء يبدؤون بالحاكم. Mereka memulai pengkafiran daripada hakim. والناس يتعاطفون معهم. Dan manusia mungkin merasa berlemah lembut dengan mereka. خصوصا إذا وجدوا ظلما من الحاكم. Apalagi kalau seandainya mereka mendapatkan kezaliman dari perlakuan hakim. ثم بعد ذلك يكفرون الوزراء والنواب. Kemudian setelah itu mereka. الوزراء. Kemudian setelah itu mereka mengkafirkan para menteri-menterinya. Wa afrad al-hukumah. Dan pribadi-pribadi daripada hukumah itu sendiri. Thumma al-jaysh alladhi yahmihi. Kemudian bala tentera yang mengayomi pemerintah tadi. Ha'ulahum. Inilah mereka. Arifni soal bil Arabi qabla an sanana ma'ad al-as'ilah tahtaj tatwil wal waqt. Iya. Nasuk nakra. Ma'ad al-ma'na. العربي ترى في كتاب التوحيد ترى في كتاب التوحيد يذكر حديث ضعيف طبعا اسال سؤال mengatakan kadang-kadang dalam kitab tauhid ada disebutkan hadis-hadis dhaif padahal di sana ada hadis-hadis yang sahih yang tidak disebutkan tolong penjelasannya taratan yuzkar fi kitab tauhid hadis dhaifa يعني بل فيها حديث صحيح لكن لم يذكر لم يبين أولا كتاب التوحيد كتاب عظيم yang pertama adalah kitab tauhid adalah kitab yang sangat agung نفع الله به الأمة semoga Allah memberikan manfaat kepada umat وضاق به أهل البدع ضاقت صدورهم dan ahlul bid'ah mendengar kitab tauhid وعباد القبور من كتاب التوحيد sempit dada mereka dan pengibadah pengadap kubur juga demikian والرافضه dan orang-orang rafidah وغيرهم dan selain pada mereka ثانيا yang kedua لا يوجد حديث ضعيف مستقل في الباب tidak didapatkan suatu hadis yang lemah satu di dalam satu bab khusus متفق بين العلماء على ضعفه yang sepakat ulama mengatakan dari selemah. Wa innama al-Imam Muhammad rahimahullah hanya saja Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala hassanahu bi kama hassanahu ba'd man sabaqa. Beliau menghasankan hadis tersebut sebagaimana telah menghasankannya imam-imam yang sebelumnya. Wa 'adaduha binisbah lil ahadits as-sahihah qalil. Dan jumlahnya kalau dibandingkan dengan hadis yang sahih di dalamnya jumlahnya cuma sedikit. وهو إمام معتبر. Dan dia beliau adalah imam yang betul-betul mu'tabar. فإذا درست أنت كتاب التوحيد. Dan apabila kamu mempelajari kitab tauhid tersebut. أو درسته. Atau kamu apabila kamu mengajarkan kitab tauhid atau kamu belajarnya. وبحثت في الحديث. Dan kamu membahas hadis-hadisnya. ووجدت ضعفه. Dan kamu mendapatkan kelemahannya. ففي الباب غيره موجود. Dan dalam bab yang lainnya juga ada. Wal ulama dan para ulama min tariqatihim dari untuk jalan cara mereka annahum yufarriqun mereka membedakan bainal ahadits di antara hadis-hadis allati yadhkurunaha i'timadan 'alayha yang mereka menyebutkan sebagai bentuk i'timad bersandarkan atasnya wal ahadits allati yadhkurunaha istishhadan dan hadis-hadis yang mereka sebutkan sebagai bentuk syawahid, penyokong-penyokongnya. Faqad yadhkurun adh-dha'if, dan kadang-kadang para ulama menyebutkan hadis yang lemah. Wa yadullu ala ma'na as-sahih wal hasan, dan menunjukkan tentang maknanya yang sahih dan hasan. Dzakara hadza syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala hadhihi thariqatul al-ulama, mereka belum mengatakan inilah metode dan cara para ulama. Wa dzalika fi kitabih, dan demikian itu dalam kitab beliau. Al-istighatsah fi ar-radd 'ala al-Bakri, yaitu dalam kitab Al-Istighatsah, bantahan terhadap Al-Bakri. Wadihun insyaallah. Jelas ya? Samir. Allah tustamir. أخبرهم إذا كثر رفع الأيدي من قبلهم خلاص معناه أن الناس يحتاجون أن ينصرفوا. أيوه. Apabila sudah mulai kalian tuh berkeliling mau pulang ya, menunjukkan mau pulang itu namanya. Atau tetap dulu sebentar. Sudah ada ansur ansur pulang. Ya, terlanjut sedikit. Bismillah, semoga Allah menjagamu wahai Syekh. Kenapa tidak boleh? Yani la'anallahu yahfadukum ya syekhana. Yani limadha la yajuzu lana an nuharib al-hukuma alladhi ya'mal fil ma'siyah. Yani hadha yuqis yani fil amalan Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair alladhi yani yakhruj 'ala al لا لا لا لا الحجاج بن يوسف. هناك هناك di sana ajwibatun lil ulama, ada jawaban dari para ulama. An jami' asy-syubah, dari seluruh syubah-syubah yang ada. Lil ladzina yakhrujuna 'ala hukamil muslimin, yaitu terhadap orang-orang yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Wa hunaka arba' halaqat kamilah, dari situ ada 4 halaqat secara sempurna. Sajjalnaha ma'a ba'd al-mashayikh fil Kuwait, dan telah kami rekam dengan sebagian para masyayikh di negeri Kuwait. Al-Syekh Al-Fadil Ahmad As-Subai'i, yaitu Syekh yang fadil, Syekh yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ahmad As-Subai'i. Wal Syekh Khalid ibn Abdul Rahman ibn Zaki Al-Misri, Syekh Khalid ibn Abdul Rahman ibn Zaki Al-Misri. Fa ikhwanukum insyaallah yastakhrijunaha min al-internet thumma yutarjimunaha lakum insyaallah. Saudara kalian dan saudara kalian akan mengeluarkan dari internet dan kemudian terjemahkan bagi kalian. Jadi beliau punya muhadharah 4. Wa hunaka ajuba li mashayikhina al-kibar, dan juga ada jawaban daripada para ulama besar. Wal waqt al-an la yasmah an nujiba ala hadhihi ash-shubah, dan waktu sekarang ini enggak mencukup bagi kita untuk menjawab syubhat ini seluruhnya. Walakinni aqulu laka wa li kulli muslim, dan akan tapi saya mengatakan kepada kalian dan kepada seluruh orang muslim. Idza sahha al-ahadith an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila hadis-hadis telah sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuz an nu'aridaha biqawli ahadin aw fi'lih, dan tidak boleh bagi kita untuk mempertentangkannya dengan pendapat seseorang atau perkataan seorang. Kainan man kan, siapapun orangnya. Walau kana fadilan, walaupun seandainya dia fadil. Aw aliman, atau seorang alim. Fahadha min tahqiq, dan ini adalah merupakan bentuk perwujudan. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, bentuk perwujudan pembuktian bersumpah bahwasanya Rasulullah SAW adalah Muhammad Rasulullah SAW. Muhammad adalah Rasulullah SAW. Wa ma'naha, dan maknanya adalah an usaddiqahu fi ma akhbar, saya membenarkan apa yang dikhabarkan Rasulullah SAW. Wa uti'ahu fi ma amar, dan saya mentaati apa yang diperintahkan beliau SAW. Wa ajtanib ma naha anhu wa zajar, dan saya menjauhi apa yang dilarang daripada beliau dan yang diwanti-wantinya. Wa alla a'budu Allaha illa bima syara'ahu fi sunnatihi la bil bid'ah, saya tidak beribadat kepada Allah azza wajalla kecuali dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, bukan dengan bid'ah. Wa alla uqaddima 'ala qawlihi qawla ahadin qat, saya tidak mendahulukan atas perkataan Rasulullah SAW perkataan siapapun orangnya. Fa hadhihi khamsah, dan 5 ini. Fa aina anta min ta'atihi fi ma amar, di mana kamu berada terhadap mentaatinya atau apa yang diperintahkannya? Bisabr hatta nalqahu ala al-hawd, sabar di dalam mentaatinya sampai bertemu dengan Rasulullah SAW di hawdnya, telaganya. وأين أنت عن نهيه فيما نهى عنه في قوله وألا ننازع الأمر. Dan mana kamu perkataan Rasulullah SAW, jangan kita menentangnya. Yani aina syekh? Ah? Aina anta? Min nahyihi. Di mana kamu dari larang Rasulullah SAW, jangan kita menentang pemimpin. Min qitalil hakim al-muslim. Daripada memerangi pemimpin yang muslim. Kama fil ahadith. Sebagaimana dalam hadith-hadith. Wa minha. Di antaranya. Man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang membawa kepada kita pedang atau mengojok-ojok kepada kita pedang, tidak termasuk pada kelompok kita. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, qalu ya Rasulullah, berkata mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala nunabidhuhum bis-saif ay nuqatiluhum, apakah tidak kita perangi mereka dengan pedang? Ba'da an dzakara lahum asya'a mimma yaqa' min al-hukam, setelah beliau menyebutkan beberapa perkara yang terjadi dari posisi para pemimpin. Qala la, Rasulullah SAW mengatakan tidak. Ma aqamu fikum as-salah, selagi mereka itu menegakkan di antara kalian salat. Fa idza kharajta wa qatalta al-hakim al-muslim, apabila kamu memberontak dan kemudian memerangi pemerintah muslim. Lam tuti' Rasulullah fima amar, kamu tidak mentaati Rasulullah SAW tidak diperintahkannya. Walam tantahi amma naha wa zajar, dan kamu tidak berhenti daripada apa yang beliau larang dan beliau wanti-wanti di perkara itu. Fa idza adafta ila dhalik, dan apabila kamu menambahkan kepada demikian, an qulta fulan fa'al wa fulan fa'al, atau kamu mengatakan si fulan melakukan begini, si fulan melakukan begini, fa anta qaddamta qawla ghairihi wa fi'lahu ala qawlihi, berarti kamu telah mendahulukan perkataan si fulan di atas perbuatan perkataan Rasulullah SAW dan perbuatannya. Fal amru khatir, dan perbuatan ini adalah sangat berbahaya. Wa qad ankara al a'immah ala Sa'id rahimahullah wa ala ghairihi, dan telah mengingkari perbuatan Imam Sa'id bin Jubair, para ulama dan selainnya. Wa katsirun mimma yudzkar fi kutub at-tarikh, dan banyak yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Amma jara baina Sa'id wal Hajjaj, apa-apa yang terjadi di antara Imam Sa'id bin Jubair dengan Hajjaj bin Yusuf. Wa qissat qatlihi, dan kisah dibunuhnya Sa'id bin Jubair. Al-qisas, kisah itu ada merupakan kisah. Yaqulu Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan, fil bidayati wan nihayah, dalam bidayah wan nihayah kitab beliau, inna katsiran mimma yudzkar, sungguhnya kebanyakan ada disebutkan, gharaib wa la tashih, sungguhnya kebanyakan disebutkan adalah perkara-perkara yang asing dan tidak sahih. Walakin ats-tsabit, akan tetapi yang sahih, annahu qatalahu, bahwasanya Hajjaj bin Yusuf membunuh Sa'id bin Jubair. Kama qatala man kanu ma'a fitnat ibn al-Ash'ath, sebagaimana beliau membunuh yaitu orang-orang yang bersama As'ad Abdurrahman bin Al-As'ad. Wal Hajjaj kana fi 'asrihi as-sahaba am la, dan Hajjaj adakah di zamannya para sahabat atau tidak? Al-jawab, jawabannya na'am. Ibnu Abbas, ada di zaman beliau sahabat di antaranya Ibnu Abbas. Ibnu Umar, ada Ibnu Umar. Anas bin Malik, ada Anas bin Malik. Wa ghairuhum kathir, dan selainnya para sahabat yang lain banyak. Wa kulluhum kana yanha 'anil khuruj 'alayh, dan seluruh mereka melarang untuk memberontak kepada Hajjaj. Fa idza aradta al-ihtijaj bil rijal, kalau kamu ingin berhujjah dengan kaum lelaki, wa taraktal al-adillah, dan kamu meninggalkan dalil, fa nahnu naqulu lak, dan kami mengatakan kepada kamu, man al-a'lam wal afdal, siapa yang lebih berilmu dan lebih afdal, haula'i as-sahabah, mereka-mereka para sahabat, atau tabi'i Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, atau tabi'in Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu majma'in. Aha. Sahabat. Alhamdulillah. Tahal jawab. Wa 'indana al-adillah. Dan di sisi kita ada dalil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. بارك الله بارك الله إن شاء الله هذا يصير كتاب هذه بوكس نصيحة شيخنا ممكن لا النصيحة يعني لا اسمع ماذا نصيحتكم لطلبة العلم في يعني في أيام الفتن هذه كيف نقيف والله إن شاء الله في محاضرة وصية يعني في جاكرتا إن شاء الله يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء ليلا لعلها تنقل إليكم إن شاء الله بعنوان موقف المسلم من الفتن إن شاء الله beliau terakhir nanti muhadhara di Depok hari Selasa malam Rabu ba'dal maghrib sampai selesai itu judul muhadarah beliau dalam sikap kita sebagai seorang muslim ketika terjadi fitnah. Lakin alladhi usi bihi, akan tapi yang saya wasiatkan kepada kalian, nafsi wa iyyakum, diri saya dan kepada kalian seluruhnya, bi taqwallah azza wa jalla, hendaklah bertakwa kepada Allah azza wa jalla, bi fi'li ma amar, dengan perbuatan apa yang diperintahkan, wa tarki ma nahana an, dan meninggalkan apa yang dilarang. Thumma usikum wa nafsi bil ikhlas lillah azza wa jalla, saya mewasiatkan diri saya dan kalian juga seluruhnya untuk ikhlas kepada Allah azza wa jalla, wa ibtigha' ma 'indallah, dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah azza wa jalla. La, moya hadal bas. Muhammad. Wa usi aidan ikhwanana bis sidq ma'a Allah azza wa jalla. Saya mewasiatkan kepada antum sekalian sebagai saudara saya untuk selalu jujur kepada Allah azza wa jalla. Fa inna as-sidqa ma'a Allah sya'nuhu 'azhim. Karena jujur kepada Allah azza wa jalla keadaannya sangat mulia. Takunu shadiqan ma'a Allah fi talab al-'ilm. Hendaklah kamu betul-betul jujur bersama Allah di dalam menuntut ilmu. Wa fil 'amal, dan dalam beramal. Wa fid da'wah, dalam berdakwah. Wa fi husnul khuluq, dari dalam bentuk akhlak yang baik. Wal ihsan ila al jiran, dan berbuat baik kepada tetangga. Wa umu wal walidain, dan berbuat baik kepada orang tua. Wa ghairihim, dan selainnya. Fasidq ma'a Allah, dan jujur bersama Allah azza wajalla. Yunilu Allahu ashabahu al maratib al aliyah, Allah tabaraka wa taala akan memberikan kepada orang jujur tersebut tingkat ke derajat-derajat yang sangat tinggi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sa'ala Allah ash-shahada bisidq, barang siapa yang meminta kepada Allah azza wajalla syahadah, syahid di jalan Allah azza wajalla dengan jujur, bisidq, dengan jujur, ballaghahu Allah, Allah akan menyampaikan dia, manazil ash-shuhada, yaitu tempat-tempat para syuhada, wa in mata ala firashi, walaupun dia meninggal di tempat tidurnya. Limadha, kenapa? Li'annahu sadaq, karena dia jujur. Fas-sidqu ma'a Allah 'azhim, dan jujur kepada Allah azza wajalla bersama Allah adalah merupakan suatu hal yang mulia, sangat agung. Thumma usi bi ikhwani wa akhawati, dan kemudian saya mewasiatkan kepada saudara saya dan baik ikhwan atau akhwat, bil istizada min talab al ilm, hendaklah betul-betul menambah dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Wa khususan kutub as-sunnah, secara khusus adalah kitab-kitab sunnah. Bi qismaiha, dengan dua bagiannya. Kutub as-sunan al-musnada wal-ahadith kal-Bukhari wa Muslim wa ghairihima, yaitu kutub-kutub sunnah seperti Sahih Bukhari, Muslim dan selainnya. Wa kutub as-sunnah allati fil aqidah wat-tauhid, dan kitab sunnah yang berbicara tentang akidah dan tauhid. Mithl al-Lalaka'i, seperti syarah i'tiqad al-sunnah al-jama'ah Imam al-Lalaka'i. Sunnah ibn Abi Asim, sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim. Al-Iman lil Imam Ibn Abi Shaybah, dan iman oleh Kitabul Iman oleh Imam Ibn Abi Shaybah. Kitab al-Iman lil Imam Abi Ubaid al-Qasim Ibn Salam, dan kemudian Kitabul Iman oleh Imam Abu Ubaid al-Qasim Ibn Abi Salam Ibn Salam Ibn Salam. Wa ghairaha min kutub as-sunnah al-mu'allafa, dan selain daripada kitab sunnah yang ditulis oleh para ulama. Wa i'tiqad as-salaf li as-sabuni, dan i'tiqad as-salaf, akidatu salaf, ashabul hadith. Wa lahu taba'at, Imam as-sabuni, dan punya cetakan yang banyak. Wa qad kuntu ahdartuhu ma'i, dan saya telah membawanya. La'alli ajid fursatan an aqra'ahu ma'akum, dan semoga mendapatkan kesempatan untuk membacanya bersama kalian. Wa la'alla Allah yuyassir lana, dan semoga Allah memudahkan bagi kita. An naqra'a minhu abwaban fil manatiq al-ukhra, untuk membaca sebagian bab-babnya di tempat yang lain, mungkin di Batam atau di Pekanbaru, dan insyaallah. Wa fi ziyaratin qadima insyaallah naqra'uhu kullah, dan ziarah yang akan datang insyaallah taala akan dibaca seluruhnya. Itu kitab ashabul hadith, aqidah ashabul hadith. Kama ansah ikhwani, sebagaimana saya menasihati kepada saudara saya. An ya'rifu li'ulama'ina al-kibar qadrahum wa haqqahum, hendaklah mereka mengerti dan memahami ulama kita yang tua-tua, hak mereka dan kadar mereka. Wa an yastafidu min kutubihim wa ashritatihim, hendaklah mengambil faedah daripada kitab-kitab mereka dan kaset-kaset mereka. Min amsal al-Syekh Albani wa Ibn Baz, seperti Imam Al-Albani dan Syekh Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Syekh Ibn Uthaymin, Al-Wadi'i, Syekh Muqbil, An-Najmi, Syekh An-Najmi, Syekh Zaid, Syekh Zaid Madkhali, Syekh Rabi', Syekh Rabi', Syekh Ubaid, Syekh Fudha, Syekh Ubaid, Ubaid, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi, wa ghairihim kathir, dan selain daripada mereka banyak sekali. Mimman mat, Di antara mereka yang sudah meninggal. Rahmatullahi alaih. Semoga Allah merahmati mereka. Atau mimman huwa hayy. Atau di antara mereka masih hidup. Fayustafad min ulama'i sunnah. Dan hendaklah mengambil faedah daripada ulama' sunnah. Wa narbit anfusana ba'da al-adillah. Dan kita ikarkan jiwa kita dengan sebagian dalil-dalil. Wa ba'da an na'rif kutub as-salaf wa manhajahum. Dan kita mengetahui kitab salaf dan manhaj mereka. An narbita ikhwanana wa akhawatina bil-ruju' ila ahli al-ilm. Dan kita mengikatkan saudara kita laki-laki dan perempuan untuk kembali kepada para ulama. فهذا من أعظم الوقاية من الفتن. Dan ini adalah di antara penjaga atau pembentengan daripada fitnah-fitnah yang ada. وأساس الفتن وشرارتها الأولى. Dan asas daripada fitnah. وسببها الأول. Sebab-sebab fitnah yang paling besar adalah dan sebab-sebabnya di antaranya. الانحراف عن جادة العلم الشرعي والعلماء الربانيين adalah menyimpang daripada menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada para ulama. حتى الفتنه الاولى الخوارج sampai fitnah yang pertama dulu itu الخوارج كانوا خارجين عن طريق الصحابه mereka keluar dari jalan para sahabat مخالفين للصحابه dan mereka menyelisih para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يرفضون ان يرجعوا الى فهمهم dan mereka menolak untuk kembali kepada pemahaman para sahabat للكتاب والسنه terhadap Alkitab dan Sunnah نسال الله العافيه dan kita minta ampun kepada Allah azza wajal naktafi bihadza insyaallah taala kita cukup pertemuan ini wa nasallallahu assalamu wal afiyah wa nasallallahu ay yakuna hadzal liqa semoga pertemuan ini adalah liqa'an mubarak wa yaj'alullahu tabaraka wa ta'ala al-a'mala syuyukhana fi hadhil muhadarat an takuna fi mizani hasanatim fi yawmin la yamfu malun ala banun illa man atallah biqalbin salim fajazahumullah khairan khairul jazak syuyukhana wa antum kadalik dan kalian juga kita mengucapkan jazakumullah khairul jazak semoga pertemuan ini akan bersambung pada pertemuan yang akan datang dan beliau juga minta maaf kepada antum sekalian dan kita juga sebagai panitia kalau ada salah kekurangan dalam melayani dan sebagainya mungkin dalam tidak tanduk ya daripada syekh kita kepada kita seluruhnya dan kita saling memaafkan insyaallah wa ana a'tadzir lakum alladziina katabu al-as'ila min al-ikhwa wal akhawat dan saya minta udzur kepada kalian yang menulis pertanyaan wa lam natamakkan min al-jawab 'alaiha pertanyaan ini yang banyak daripada ikhwan dan akhwat dan tidak mampu untuk menjawab seluruhnya. فكل سؤال أرسل إلي dan setiap pertanyaan ini yang dikirim kepada kita. أرى من الحق علي إن شاء الله أن أجيب عليه dan merupakan hak bagi saya untuk menjawabnya. فليسامحنا الإخوة dan maafkan kami wahai ikhwah. جزاهم الله خيرا. Semoga Allah membalas kebajikan. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته